وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سورة النجم pada ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu khalaqaz zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alayhi nash'atan ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbush shi'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamud fama abqa wa qaum nuuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Maknanya, dan sungguh dialah yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, az-zawjain berpasangan, al-zakara wal-untha, adanya lelaki dan adanya wanita. Min nutfatin idza tumna, dari setetes mani yang ditumpahkan, dari setetes mani yang ditumpahkan. Wa anna 'alayhi nash'atal ukhra, dan sungguh atas Allah Subhanahu wa ta'ala an-nash'atal ukhra, penciptaan yang lain, yakni penciptaan yang kedua. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan sungguh dialah zat yang telah menjadikan hamba-hambanya kaya, dan dialah yang telah menjadikan hamba-hambanya puas dan menerima pemberian tersebut. Wa annahu huwa rabbu syi'ra, dan sungguh dialah Rabb bintang asy-syi'ra. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula, dan sungguh dialah yang telah membinasakan kaum 'ad yang pertama. Wa samud fama abqa, demikian pula dialah yang telah membinasakan kaum Samud, dan Allah Azza wa Jal tidaklah menyisakan seorang pun dari mereka. Wa qaum nuuhin min qabl, demikian pula Allah Azza wa Jal telah membinasakan kaum Nuh sebelum mereka. Innahum kanu hum adlama wa atgha, sungguh mereka ini adalah kaum yang lebih zalim dan kaum yang lebih melampaui batas. Wal mu'tafikata ahwa, demikian pula Allah Azza wa Jal telah membinasakan negeri yang dibalikan ahwa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghempaskan negeri mereka. Fa ghashaha ma ghasha, kemudian menimpa mereka perkara-perkara yang telah menimpa mereka. فبأي آلاء ربك تتمارى. Maka dengan nikmat-nikmat Rabb kamu yang mana yang kamu ragu. هذا نذير من النذر الأولى. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pembawa peringatan dari para di antara para pemberi peringatan yang pertama. Azifatil azifah, sungguh hari kiamat itu telah dekat. Laisa laha min dunillahi kashifah, dan tidak ada untuk hari kiamat itu selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyingkapnya. Afa min hadzal haditsi ta'jabun, apakah dari pembicaraan ini dari Al-Qur'anul Karim ta'jabun kalian merasa heran? Wa tadhhakuna wa la tabkun, dan kalian tertawa serta tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian dalam keadaan lalai. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian hanya untuk Allah Azza wa Jal, dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Nambar kalafikum. Kemudian sebelum kita masuk pada tafsirnya, pada ayat yang ke-48, yakni pada ayat wa annahu huwa aghna wa aqna, ada dua penafsiran yang saya lewati. Nah, ada yang mengatakan bahwa aghna maknanya adalah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hamba-hambanya kaya. Kemudian makna aqna adalah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hamba-hambanya fakir. Ya. Dan juga ada yang menafsirkan bahwa aqna, ya, aqna maknanya adalah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kecukupan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan yang segala bentuk pemberian kepada hamba-hambanya. Kemudian wal mu'tafikata ahwa, pada ayat yang ke-53, wal mu'tafikata ahwa. Ahwa yani bermakna asqata. Asqata yani ahwaha Jibril ba'dama rafa'aha ila as-sama. Jibril alaihi salam mengangkat perkampungan kaum Lut, ya. Kemudian Jibril atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala menghempaskan, membalikan negeri mereka, kemudian menghempaskan negeri tersebut. Kemudian pada ayat yang ke-58, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Kashifah, nah, ada yang menafsirkan kashifah yakni mani'ah, dan ada yang memaknakan kashifah bermakna na'am takshifuha wa tubayyinuha, ya, bahwa hari kiamat itu tidak ada yang bisa mencegahnya dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dimanakan dengan mani'ah. Ataukah bermakna bahwa hari kiamat itu tidak ada yang bisa menjelaskannya, yang tidak bisa merincikannya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan terjadinya? Nah, pada generasi siapa? Tidak ada yang bisa menyingkap dan mengetahui ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Barakallahu fikum. Demikian makna dari beberapa ayat yang terakhir dari surat An-Najm ini. Kemudian kita masuk pada tafsirnya. Barakallahu fikum. Qala Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada kalimat, yani pada ayat, wa annahu khalaqaz zawjaini, dan sungguh dialah yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Dialah zat yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Biqaulihi fassara az-zawjaini biqaulihi. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan dengan yakni kata zawjain berpasangan dengan firman-Nya adz-dzakara wal unsa. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya lelaki dan adanya wanita. Ya. Dan telah disebutkan hikmahnya dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Nah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian azwajan, pasangan-pasangan. Ya, adanya makhluk dengan jenis wanita, ya, yang dijadikan istri. Ya, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya dengan adanya sosok istri pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Azza wa Jal menjadikan antara kalian, antara suami dan istri, antara lelaki dan wanita, yakni suami istri yang sah, mawaddatan wa rahmah, adanya kecintaan dan adanya kasih sayang. Sungguh pada perkara tersebut terdapat tanda-tanda yang sangat agung bagi orang-orang yang mau merenungkan dan memikirkan pengaturan Allah Azza wa Jal tersebut. Wa hadha ismu jinsin syamilun li jami'il hayawanat, dan kalimat al-dhakar wal unsa ini adalah isim jenis. Ya, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan isim jenis. Maknanya syamil li jami'il hayawanat, bahwa kalimat tersebut mencakup seluruh al-hayawanat. Ya. Al-hayawanat kalau kita maknakan berarti binatang. Ya. Baik, kalau misalkan kita kembali kepada makna asalnya al-hayawanat, bahwa di situ ada numu, kehidupan dan pertumbuhan, berarti ya makhluk-makhluk yang tumbuh. Nah, mudahnya kalau kita terjemahkan dengan binatang-binatang, ya tinggal nanti dirinci. Kemudian kata beliau, li jami'il hayawanat, mencakup seluruh binatang-binatang, natiquha wa bahimuha, binatang yang bisa berbicara. Siapa yang dimaksud Ibrahim? Binatang yang bisa berbicara. Hah? Manusia. Cuma manusia itu tidak mau dikatakan apa? Binatang. Nah, namun secara asal maknanya bahwa al-hayawanat, yakni di situ adanya pertumbuhan, ya, yakni numu. Nah, pertumbuhan dan kehidupan, maka manusia masuk dalam kategori al-hayawanat, namun diistilahkan dengan hayawan natiq. Ya, mereka adalah binatang yang bisa berbicara. Nah, wabahimuha, demikian pula masuk padanya bahimuha, binatang-binatang, ya, selain manusia, yakni binatang-binatang ternak dan semisalnya. Fahuwal munfaridu bikhalqiha, dan dialah zat yang maha tunggal, dialah zat yang maha esa dalam penciptaan mereka semua. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan diri-diri kita, ya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah merawat kita semua dengan berbagai anugerah rizkinya, ya, dari mulai keberadaan seorang hamba di dalam janin, yakni di dalam perut rahim seorang ibu, bagaimana dia bisa makan, ya, mendapatkan asupan sampai dia keluar dari rahim seorang ibu, sampai dia tumbuh hari demi hari, ya, pekan demi pekan, ya, terus tahun demi tahun dia tumbuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah merawat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala-galanya. Maka dari ini, dari sisi mana seorang hamba itu takabbur, ya, sombong, wastakibar, angkuh terhadap apa yang perkara-perkara yang ada di sisinya, ya, berupa ilmu ataukah berupa harta. Tidak pantas seorang hamba membanggakan diri dan menyombongkan diri pada perkara itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya dari perkara yang sangat remeh. Kata Allah azza wa jal, min nutfatin idza tumna. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim seorang istri. Wa hadha min a'zamil adillah ala kamali kudratihi wa anfiradihi bil izzatil azimah. Dan ini adalah sebesar-besar al-adillah, penunjukan dalil atas sempurnanya kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala maha esa dalam keagungannya yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Sekian manusia diciptakan dengan sesuatu yang hina, ya, mereka bisa tumbuh, mereka bisa berkembang dengan proses-proses yang sedemikian rupa yang Allah subhanahu wa ta'ala atur. Semua itu adalah pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang alami. Sudah dari dulu demikian, ini proses alam. Tidak, semua itu dengan pengaturan dan takdirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu awjada tilkal hayawanati. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang-binatang tersebut, natiquha wa bahimuha, dari kalangan manusia dan binatang-binatang yang lainnya, saghiraha wa kabiraha, baik itu binatang yang bentuknya kecil maupun yang besar, min nutfatin dha'ifah min ma'in mahin, hanya dari setetes mani yang lemah, yang ringan, yang hina, air yang hina. Thumma nammaha wa kammalaha, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkannya, menyempurnakannya dengan proses-prosesnya yang tadinya hanya setetes mani, kemudian menjadi apa? Segumpal darah, kemudian menjadi apa? Sekerat daging. Dari daging itu berkembang, ya, keluar anggota badannya, keluar kemudian apanya? Tulangnya, urat-uratnya, syarafnya. Ya, kemudian apa? Anggota badannya terus berkembang dengan, ya, proses bulan demi bulan. Hatta balagat ma balagat, sampai ciptaan itu yakni berproses pada proses-proses yang dia sampai padanya. Thumma saral adamiyu minha imma ila arfa'il maqamat fi a'la 'illiyyin. Kemudian masing-masing hamba, ya, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, boleh jadi hamba tersebut akan sampai pada arfa'. Arfa' itu perkara yang paling tinggi, ya, kedudukan yang paling tinggi. Fi a'la 'illiyyin, mereka bisa menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, ya, surga Firdaus. wa imma ila adnal halat, ataukah sebaliknya hamba itu sampai kepada tempat yang paling hina, yang paling rendah, yaitu pada neraka yang paling rendah. Semua itu tergantung amalan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, telah menggamblangkan syariatnya dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Demikian pula dengan al-wasail, media-media yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Nam tinggal seorang hamba itu dia mau ataukah tidak beramal dengan amalan salih. Kemudian hamba itu mau ataukah tidak untuk dia menyabarkan diri ya pada kebaikan-kebaikan tersebut. Karena yang namanya kebaikan itu bukan perkara yang dikerjakan sehari dua hari. Namun lebih dari itu, yang harus dikerjakan oleh seorang hamba adalah dia continue, berkesinambungan sampai akhir hayat dia. Dan itulah yang diistilahkan dengan istiqamah, sampai akhir hayat dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup umurnya dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqamah dan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.